pasti kenal lagu ini. Saya minta Yuse suaranya bareng-bareng ya. Dewi Bermata Sari. Terima kasih Deca. You can dance. Hai, goyang lagi ya. Aku tak sengaja. Asik. Trimo mundur, timbang loro hati. Jebule sumpahmu, raiso dikukuh. Ayo. Wong salah ora, dalam aku salah. Suwe-suwe, sing batang. Meripatku wes, ngerti saya tanda. Selang kolak, oh, eh, ah. suka.